Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang tidak mempercayai hadis? Mohon bimbingannya. Orang yang tidak mempercayai hadis sebagai sumber hukum, ini jelas orang sesat. Dahulu muncul kelompok yang namanya Quraniyun. Kelompok Quraniyun adalah kelompok yang mereka itu mengatakan kita cukup dengan Al-Quran, tidak butuh apa? Hadis. Kelompok seperti ini kelompok ya yang dinamakan ingkaru sunnah, ingkaru as-sunnah. Orang-orang seperti ini sebenarnya orang-orang yang menentang Islam. Karena bagaimana seorang akan menjalankan Islam kalau dia tidak percaya dengan hadis? Kalau orang mengatakan saya cukup dengan Al-Quran, gak perlu hadis, kita katakan, kamu muslim? Kalau dia katakan saya muslim, saya tanya lagi, kamu sholat? Ya. Kalau dia jawab, saya tidak sholat, gak usah kita perpanjang perdebatan, muslim kok gak sholat? Ya. Kalau dia, saya sholat, kita tanya, sholat apa? Sahur misalnya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Seperti apa rukunya? Seperti ini kita katakan. Apa ada Al-Qur'an salat dur 4 rakaat? Apa ada Al-Qur'an cara ruku? Kenapa ada ruku seperti itu? Kenapa ada salat 4 rakaat? Itu adanya dalam hadis, tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi orang kalau tidak percaya dengan hadis tidak akan mungkin menjalankan apa? Islam. Karena Islam itu ya Al-Qur'an dan hadis. Ya. Karena perintah-perintah sholat misalnya dalam Al-Quran sifatnya global, perinciannya dalam hadis. Ketika ada seorang wanita datang pada Ibnu Mas'ud tidak terima, ya ketika Ibnu Mas'ud melaknat wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut palsu, kata wanita tadi, ya Aba Abdurrahman, qallabtul mushaf min awwalihi ila akhirih. Saya sudah buka Al-Quran dari awal sampai akhir. Saya tidak dapatkan dalam Al-Quran wanita yang menyambung dengan rambut palsu itu dilaknat. Kata Ibn Mas'ud, In kunti qara'tihi faqad wajadtihi. Kalau kamu sudah membaca Al-Quran, pasti kamu akan dapatkan Al-Quran. Taqra'ina, bukankah anti membaca wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah. Apapun yang Rasul larang, tinggalkanlah. Rasul melarang dari apa? Menyambung rambut. Kenapa aku tidak melarang yang Rasulullah larang? Intinya bahwa orang yang mengingkari hadis sebagai dalil, maka dia ya, artinya mengingkari Islam. Dan tidak akan mungkin seorang bisa mengamalkan Islam kalau dia tidak percaya dengan hadis. Bal hadis itu sendiri juga wahyu. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma yanthiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bismillah, bagaimana cara kita kalau mendapati bagaimana cara kita kalau mendapati orang yang mempercayai tahayul? Apa yang dimaksud dengan tahayul? Berita-berita yang apa namanya khurafat di luar dari penalaran, kalau memang itu sifatnya ya, sesuatu yang diusahakan oleh manusia, berita enggak jelas, kalau ada apa namanya di bawah pohon ini ada penunggunya, pernah saya ada penampakan seperti ini, enggak usah dihiraukan. Enggak usah dihiraukan. Orang mungkin jin takut pada kita kok. Kalau kita tuh berada sama dia, oh dia nunggangi kepala kita. Ya, dia nunggangi kepala kita. Jadi bisa jadi benar ada orang melihat, ada penampakan, bisa jadi. Tapi kemudian jangan kemudian menjadikan orang itu takut. Biasa, saya sendiri sudah berapa kali melihat ada penampakan dan bukan karena posisi saya sedang takut kemudian saya melihat kondisi biasa penampakan kemudian suara-suara tertentu nggak jadi masalah. Kemudian jangan kemudian berarti kalau saya lihat ini ya saya harus menyimpang dari sini. Jangan, jangan sampai kemudian mencegah seorang dari hajatnya. Apalagi kalau sampai kepada tingkatan, ya seorang ketika dia ya melakukan perjalanan, kemudian di tengah jalan ada ular melintang. Kemudian dia mengatakan, oh ini alamat, kalau perjalanan saya kan celaka. Kemudian dia mengurungkan, gak boleh seperti ini. Orang ular sedang nyari mangsanya kok. Kamu terlalu apa namanya mendalam saja. Apa yang ada di benak dari apa? Ular tadi mungkin beda dengan apa yang ada di benak kamu. Atau ular tadi kesiangan, ingin mencari lubangnya, kesiangan. Ternyata kamu punya pikiran-pikiran negatif. Gak boleh yang seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Artinya berita-berita yang aneh-aneh seperti itu, ya, yang tidak ada landasannya ataupun ada ya beritanya, jangan mempengaruhi seorang muslim dari dia apa namanya, ya, hajatnya. Ya, dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Afwan Ustaz, apakah memanggil yang lebih tua dengan panggilan kakak itu suatu hal yang diperbolehkan dalam syariat Islam? Allah alam, sepertinya boleh. Dahulu sebagai salaf ketika memanggil orang lebih tua dengan panggilan am, ketika dalam perang Badar, tiba-tiba ada dua pemuda Ansor, masih muda. Mereka sangat kuat tubuhnya. Datang kepada sahabat, kalau tidak salah Abdurrahman ibn Auf. Bertanya, mana yang namanya Abu Jahal? Kan? Dia orang Madinah, tidak ngerti Abu Jahal mana. Kan? Ya am, aina Abu Jahlin. Wahai paman, dipanggil paman. Padahal ini bukan pamannya kan. Di mana Abu Jahal itu? Ketika Abdurrahman bin Auf menunjukkan, itu Abu Jahal. Kedua pemuda Ansar langsung seperti burung rajawali yang terbang menyambar. Ya tubuhnya Abu Jahal, kemudian roboh Abu Jahal. Dan masih roboh bersimbah darah, Ibnu Mas'ud lewat. Abu Jahal yang dulu biasa menyiksa, sekali tebas oleh apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi panggilan seperti itu selalu boleh. Dengan berada para penimba ilmu biasa memanggil para ulama dengan panggilannya walid, ayah, ayah atau bapak, panggilan penghormatan. Karena yang namanya bapak itu ada dua macam, bapak biologis dan bapak rohani. Kalau bapak biologisnya kamu, ya bapaknya kamu. Tapi kalau bapak rohani kamu, ya ustadz kamu, syekh kamu, pengajar kamu, itu bapak rohaninya kamu. Boleh saja kamu panggil ya walid. Sebenarnya sebagian masyayikh memanggil para masyayikh kibar dengan panggilan samahatul walid, ya walidana, seperti itu biasa. Insyaallah enggak apa-apa. Ketika melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah di surga. Bagaimana jika cuma melaksanakan 2 rakaat atau 4 rakaat saja? Apakah tetap mendapat pahala tersebut? Ya kalau itu 12 rakaat kemudian hanya 2, ya janji tadi belum terwujud. Ya. 12 sendiri rutin. Sholat sunnah rawatib itu hanya sholat sunat yang mengiringi sholat yang wajib. Ada kalanya dilakukan sebelum sholat atau setelah selesai sholat, yang namanya sholat sunat rawatib. Jadi tentu dikerjakan 12 rakaat tadi, qobliyah duhur, qobliyah duhur, pada duhur, qobliyah subuh, pada maghrib, pada isya. Ya, ini diantara ya sholat sunat rawatib. Jadi kalau dia hanya ngerjakan badai duhur saja atau qobliyah subuh saja, ya, ya insya Allah dia mendapatkan kebaikan, ya, karena dia sudah beramal sholih, ya tentu ada pahalanya. Namun untuk kemudian mendapat janji, ya Seperti tadi dibangun rumah ya, tadi ketentuannya ya sholat sunat sehari semalam 12 rakaat yang rawati. Bagaimana tips mendidik anak remaja yang kebanyakan orang tuanya mengeluh? Ya, masa muda itu masa yang sangat rawan. Anak muda adalah umur-umur yang biasanya orang itu labil dan sedang mencari jati diri. Maka di sini tentu melibatkan banyak pihak. Tidak hanya orang tua, tidak hanya ustadz, bahkan seluruh elemen masyarakat. Bisa jadi ada anak saudara kita yang kita lihat di jalan melakukan yang tidak ya baik, kemudian jangan kemudian kita mengatakan itu bukan anak saya, itu bukan anak diri saya, jangan. Itu adalah anak saudara saya, sama dengan seperti anak saya. Saya tegur, saya arahkan, saya tanya, nak, kenapa aku berbuat seperti ini, dari mana kamu? Gak boleh kamu seperti ini. Tegur dengan cara yang bijak. Jadi ya, mendidik anak remaja ya, mendidik orang secara umum ya tentu membutuhkan ya, kerjasama yang baik dari segala pihak ya, karena ini semacam membangun sebuah ya generasi, tentu butuh adanya kerjasama dari seluruh apa lapisan masyarakat. Ketika ada pengemis datang, dan kebanyakan pengemis zaman sekarang malah orang kaya, apa tetap kita ngasih? Kalau dia orang kaya dan memang mengemisnya karena untuk mereka diri, jangan. Tapi kalau dia orang kaya tapi mungkin dia itu kehabisan bekal atau apa namanya kecopetan, kemudian dia tidak apa punya harta, boleh kita beri. Pernah kita melihat ya dua orang di Tanah Suci waktu itu. Kita lihat dari wajahnya orang-orang kaya. Kan wajah orang miskin kan kelihatan, ini wajah orang kaya dua orang. Ya. Ya, kan gitu ya. Dia minta, mungkin dalam benak kita jangan-jangan ini orang kehabisan bekal. Jangan-jangan orang ini kecopetan ya kan? Makanya disebutkan atusaila su'lahu wa inja'a ala faras. Berilah pengemis apa yang dia pinta meskipun dia datang dengan menggunakan kuda. Karena bisa jadi itu kuda pinjaman. Gagah kendaraannya ternyata pinjaman, enggak bisa beli bensin. Sudah kehabisan duit, gagah ya kan, mobilnya bagus, tapi ternyata mobil pinjaman, habis uangnya untuk beli bensin, dia minta, kita kasih. Tapi kalau ada indikasi jelas bahwa orang ini ya pekerjaannya meminta-minta untuk perkaya diri, gak usah kita kasih. Kecuali kalau gak dikasih, kaca kita akan dipecah ya, pintu kita akan ditendang ya, atau kita akan dipukul, ya kita kasih ya 500 perak atau apalah, yang penting kita kasih. Karena apa? Untuk meminimalisir madorot, ya minimalisir madorot. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Apa hukum mencium tangan kedua orang tua atau mencium tangan orang yang kita hormati? Tentang takbilul yad, mencium tangan orang yang saleh dan semisalnya, Syekh Al-Albani punya perincian. Ya. Yang pertama, boleh. Asalkan dengan syarat yang pertama diantaranya, jangan dijadikan kebiasaan ini menggantikan sesuatu yang lebih sunnah. Yang lebih apa? Yang sunnah. Yaitu berjabat tangan. Itu kan sunnah. Sehingga ketika yang ada mencium tangan kemudian ya jabatan berjabat tangan kemudian ditinggalkan, ini malah salah. Jadi jangan sampai ya mencium tangan tadi kemudian malah menggantikan berjabat tangan, enggak boleh. Kedua, ya, di antara syaratnya jangan sampai seorang ketika ya dicium tangannya kemudian dia merasa dialah orang yang paling apa mulia, yang lainnya tidak mulia. Karena yang dicium hanya dia, yang lainnya tidak dicium, dia merasa dirinya apa mulia. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi intinya insyaallah boleh, tapi tentunya jangan setiap saatnya, kadang-kadang. Demikian pula jangan sampai menggantikan ya yang sunnah, yaitu jabat tangan. Kemudian juga jangan sampai orang yang disiumnya itu kemudian sampai pada tingkatan dia takabur, sombong, kemudian dia merendahkan yang lainnya merasa karena hanyalah dia yang dicium tangannya. Bagaimana sikap kita terhadap suatu kaum yang kita lalui, apakah Masya Allah, alafu minkum, saya enggak bisa baca. Enggak bisa baca. Mungkin yang nulis bisa baca. Ya. Ini kayak tulisan dokter nulis resep ini. Ya kan? Ya. Nah. Apa Ustaz mau tanya, apabila kita sholat di masjid orang awam dan di arah kiblatnya ada kuburan dan kita tidak tahu, dan setelah sholat baru tahu, apakah kita harus mengulangi sholatnya? Aslinya tidak boleh seorang sholat yang itu dalam masjidnya ada kuburan, atau kuburan dalam masjid, ya, atau yang itu kuburan di lingkungan masjid. Ya, masih satu apa? Ingat di masjid. Ya. Namun yang jadi masalah, kalau itu sudah terjadi, dia baru tahu apakah harus mengulangi. Ya Allah Ta'ala alam. Allahu a'lam. Hukum alat memantau CCTV untuk memantau keamanan tempat parkir. Masih dalam perbincangan di antara asatidz. Masih dalam apa? Perbincangan untuk ditanyakan sebatas mana keperluan dan hajat, ya, ya masih sedang digodok insyaallah ta'ala. Afan Ustaz, bagaimana cara menasihati seorang suami melarang istri dari menggunakan cadar atau kerudung panjang? Semestinya seorang suami senang ya kalau istrinya mengamalkan Islam. Seharusnya seorang suami senang kalau kehormatan istrinya itu ya terjaga. Ya. Tidak menjadi apa namanya? Tidak ya kemudian menjadi ya terpapar dengan ya dinikmati ya oleh banyak orang, ya kan? Ya, dari sisi kesantikannya banyak orang menikmatinya, ya. Bahaya seperti ini. Tentu seorang suami harusnya dia berterima kasih. Ya. Ya. Seharusnya mendukung. Yang baik didukung. Karena kehidupan rumah tangga itu bukan hanya kemudian ya mereka itu ya sekedar mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lahiriah, tapi kebutuhan agama dicukupi. Ya. Ketika suami menjalankan agama didukung. Ketika istrinya seperti pun didukung. Ya. Makanya seorang suami yang baik ya akan memberikan kemudahan bagi istrinya agar istrinya itu mempelajari agama Allah. Karena hak seorang istri itu tidak hanya nafkah berupa makanan, minuman, pakaian ya atau tempat tinggal, bahkan taklim, pendidikan agama. Kalau suaminya enggak punya ilmu ya, dia mempermudah istri untuk bisa mengkaji agama. Makanya di antara nasihat Rasul kepada sahabat Malik bin Khairith dengan beberapa temannya ketika datang ke Madinah menimba ilmu selama 20 hari di Madinah, ketika mereka akan pulang, Nabi berpesan, "Irji'u ila ahlikum fakunu fihim wa'allimuhum." Silakan kalian pulang. Ya, ke tengah-tengah keluarga kalian, wa'allimuhum, dan ajari mereka. Jadi para wanita, para istri itu berhak mendapatkan ya pengajaran. Ya. Bahkan ketika istri Anda ya, seorang yang muslimah yang baik, maka kehormatannya terjaga dan akan mendidik anaknya dengan kebaikan. Karena ibu itu madrasah, kata ya sebagian penyair, al-ummu madrasatun in a'adatta laha. Yang namanya ibu adalah madrasah. Sebelum anak itu diletakkan di lembaga pendidikan, ibulah sebagai pendidik pertama. Kalau yang mendidik ini gak punya apa-apa, gak punya ilmu, mendidik dengan apa? Orang gak punya sesuatu, apa mungkin bisa memberi? Ya, maka beri kemudahan bagi istri untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah melakukan pengelolaan sampah seperti memilah sampah rumah tangga agar tidak mencemari sungai, laut dan tanah sesuai dengan ajaran Islam? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas kalau itu sampah-sampah yang berbahaya, kemudian akan mencemari ya air, sehingga orang mengkonsumsi bisa teracuni, ya jangan. Orang misalnya sungai biasa untuk masak, kemudian kamu membuang limbah di situ, sampah-sampah yang apa namanya membahayakan, yang ketika orang menggunakan akan bisa ya teracuni, enggak boleh tentu seperti itu. La dharar wala dirar. Alhamdulillah sekarang sudah ada cara-cara bagaimana pengolahan sampah, sampah-sampah yang bukan kimiawi, ya itu bisa di apa jadikan sebagai apa pupuk, atau kemudian menjadi media, kemudian ada apa namanya lalat, ya kemudian apa berulat di situ, kemudian bisa untuk pakan apa burung, pakan ayam dan semisalnya. Nah. Taib. Sudah 8:30 lebih. Ya, ini ada beberapa pertanyaan enggak bisa kita baca, insyaallah kita sempat di sini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.